telah kita sampaikan bahwa syukur hukumnya mustahab. Syukur hukumnya sunnah ketika menghadapi musibah, tidak sampai wajib. Dan syukur menurut beliau rahimahullah menduduki tingkatan yang tertinggi. Sehingga kalau kita simpulkan secara global, yang diharamkan adalah apa? Tasakhut. Tidak terima atau marah terhadap musibah yang menimpanya. Yang kedua, dan ini hukumnya wajib, adalah sabar dalam menghadapinya. Yang ketiga, dan ini hukumnya sunnah atau mustahab, adalah ridho. Kemudian yang keempat, ini yang tertinggi dan hukumnya sunnah atau mustahab, adalah apa? Syukur. Nah, hukumnya sekedar mustahab, tidak sampai wajib.